Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man shalla subha fi jama'atin, sesiapa sahaja yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, maka dia sama seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah salat subuh berjamaah. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengerusi masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita subuh ini akan saya sampaikan dalam 60 menit, 1 jam lebih kurang. Kelebihan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini terbagi kepada 3. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibadah dibagi kepada 3. Yang pertama ibadah badan. Salat, ibadah badan. Tegak, rukuk, sujud, baca Fatihah, tasbih, tahmid, salam, takbir, ibadah badan. Baca Quran, ibadah badan. Keluar suara, keluar air liur, mata menengok mushaf, mendengar tazkirah, ibadah badan. Telinga mendengar, menyampaikan tazkirah, ibadah badan. Mana yang lebih berat? Menyampaikan tazkirah kah atau mendengar tazkirah? Bagi saya mendengar lebih berat. Sebab saya dah cuba. Saya khutbah berat. Yang lebih berat mendengar khutbah. Saya tahan khutbah setengah jam. Tapi mendengar khutbah 5 minit, lepas itu saya tertidur. Ibadah badan. Yang kedua, ibadah harta. Keluar duit, wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Ini ibadah harta. Yang ketiga, ibadah hati. Ridha, qanaah, syukur, tawakal, menjaga diri daripada hasad, dengki, busuk hati, sum'ah, riya, syirik. Ini ibadah hati. Ada orang ibadah badan dia kuat. Saya kalau untuk tahajud tegak malam kuat, untuk baca Quran khatam kuat, untuk membina masjid kuat, tapi ibadah hati tak kuat. Hasad, dengki, tak senang menengok orang lain dapat nikmat, sakit hati menengok orang lain rumah baru, demam puyuh menengok orang lain punya kereta baru. Ini semua adalah bagian dari ibadah. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Mudah-mudahan kita ketiga-tiga ibadah ni boleh kita buat selama hidup insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya subuh ini menyampaikan tazkirah di masjid Puncak Takwa. Seumur-umur hidup tazkirah di masjid Ikhlas pernah, masjid Takwa pernah, tapi di Puncak Takwa baru subuh. Kemuncak takwa. Dalam Quran kita hanya disuruh takwa saja. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Khatib naik ke atas mimbar, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi rupanya ada puncak takwa. Rasa-rasa selama saya bagi tazkirah di Semenanjung tak ada masjid Puncak Takwa. Orang-orang Semenanjung, orang Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, bila nak sampai ke Puncak Takwa, datang ke Sabah. Mudah-mudahan kita sampai pada Puncak Takwa. Puncak Takwa bukan takut pada yang haram. Puncak Takwa bukan takut pada haram. Sebab takut pada haram semua orang insyaAllah takut khamar, takut dadah, takut zina, takut riba. Orang sampai pada puncak takwa adalah takut pada yang syubhat. Takut pada yang syubhat. Imam Hanafi ini kaya. Imam Hanafi banyak duit. Imam Hanafi punya banyak duit. Ada orang meminjam duit kepada Imam Hanafi. Assalamualaikum Imam Hanafi. Waalaikumsalam. Pinjam saya duit Imam Hanafi. Ini duit, pakailah. Imam Hanafi pergi ke rumah orang yang dia ada pinjam duit itu. Di muka rumah orang tadi ada pokok kayu. Pokok kayu rimbun, rindang. Panas. Imam Hanafi tegak di bawah matahari yang panas. Imam Hanafi tidak bernaung di bawah pokok kayu yang rimbun, yang rindang tadi. Orang bertanya, Imam Hanafi, ya, kenapa tidak bernaung di bawah pokok kayu di depan rumah dia? Apa kata Imam Hanafi? Dia ada pinjam duit pada saya. Bila saya tegak di bawah pokok kayu dia, maknanya saya mengambil manfaat daripada utang dia. Ai kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap sesuatu mengambil manfaat daripada pinjaman berarti riba. Padahal duduk tegak di bawah pokok kayu, apa salahnya? Tak akan dia rugi. Tapi Imam Hanafi bukan menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang syubhat. Adapun orang sekarang, bila dia bagi pinjaman pada orang, bukan jangankan nak tegak di bawah pokok kayu rindang, pokok kayu itu sekali dia ambil. Tak takut pada yang syubhat. Na'udzubillah. Oleh sebab itu puncak daripada takwa adalah takut membuat yang halal kalau menjerumuskan pada yang haram. Inilah puncak daripada takwa. Berat. Sembahyang di masjid takwa pun berat, apalagi sampai kepada puncak takwa. Ibadah badan kita dah kaji. Ibadah hati kita dah kaji. Subuh ini kita akan bahaskan tentang keutamaan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah haji daripada Aceh, Pulau Sumatera yang paling tinggi di atas Aceh, di bawah Aceh Medan, di bawah Medan Riau, kampung halaman saya, di bawah Riau Jambi, di bawah Jambi Palembang, di bawah Palembang Lampung, lepas Lampung menyeberang ke Jakarta. Pulau Sumatera ini yang paling tinggi di atas Aceh, awal-awal mula Islam datang. Di sana ada satu makam namanya Sultan Malikul Saleh, orang Nusantara sultan pertama yang masuk Islam. Hidup pada abad ke-12 Masehi. Nama awal dia adalah Mirasilu. Suatu malam dia bermimpi menengok orang bersorban. Putih wajahnya, meludah ke mulut dia. Hai Mirasilu, buka mulut engkau. Mirasilu membuka mulutnya. Orang bersorban itu meludah ke mulutnya. Bangun dia dari tidurnya, dia boleh membaca Al-Quran. Rupanya yang dia tengok itu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja pertama di Nusantara. Hari ini semua jamaah haji Aceh bila dia balik dari Makkah mendapatkan duit 5 juta rupiah, lebih kurang sekarang ini berapa ringgit tuh. Pokoknya banyaklah. Bila semua jamaah haji, tapi dari Aceh saja, yang dari Riau tidak, yang dari Jawa tidak, yang dari Kalimantan tidak, hanya Aceh saja. Mengapa jamaah haji Aceh bila balik dari Makkah dapat duit, orang lain balik habis duit? Orang lain balik dari Makkah habis duit. Tawaf wada, menangis di pintu Ka'bah. Sangka menangis kena sedih, apa menangis habis duit belanja? Tapi jamaah haji Aceh balik mendapatkan duit. Sebab apa? Sebab dulu ada seorang ulama dari bumi Aceh, rupanya dia mewakafkan tanahnya, dan tanah itu sekarang dibina di atasnya rumah Aceh. Maka setiap jamaah haji dia berwakaf. Ini saya wakafkan tanah bagi semua jamaah haji Aceh yang datang, maka semua jamaah haji yang datang itu diambil duit daripada tanah ini untuk mereka. Tapi wakaf tak boleh dialihkan kepada yang lain. Diambil duit dibagikan kepada pelajar-pelajar, tak boleh. Diambil duit dibagikan kepada jamaah haji yang datang dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Papua, tak boleh. Sebab wakaf berbeza dengan sedekah. Wakaf ada 4 rukun. Yang pertama, orang berwakaf. Yang kedua, orang menerima wakaf. Yang ketiga, benda harta yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk semua jamaah haji nanti yang datang hingga hari kiamat, tunai aku terima. Maka orang Makkah Al-Mukarramah menjadi nazir yang mengelola wakaf ini sampai hari kiamat. Mengalir pahala pada yang meninggal dunia, duit mengalir pada orang yang menerima. Sampai bila? Madamatis samawatu wal ard, selama langit di atas, selama bumi terkembang. Maka sampai hari ini tak putus wakaf. Inilah amal yang kita inginkan. Mati kita dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir. Maka amal utama adalah wakaf. Waqafa, wakaf. Dalam bahasa Arab, wakaf berhenti. Ada baca Quran ni wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasal, bersambung. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Kenapa harta ini disebut waqaf? Karena harta ini berhenti. La yuba'u, tak boleh dijual. Wa la yurasu, tak boleh diwariskan ke anak cucu. Wa la yuhabu, tak boleh dihibahkan ke orang lain. Tanah ini saya wakafkan, berhenti dia. Selama ini ada hasilnya masuk ke poket kantong saya, tapi selepas ini dia wakaf. Anak saya pun tak boleh mengambil. Tak boleh dihibahkan pada orang lain. Tak boleh diperjualbelikan. Oleh sebab itu, bila ada orang yang berkata Islam menganjurkan kita susah, Islam menyuruh kita miskin, Islam menyuruh kita tak perlu penting pada harta, maka ayat yang dibaca Tuan Imam rakaat pertama tadi, Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dipanggil pada hari Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari Jumat, fas'au ila zikrillah, datang ke masjid puncak takwa, wadharul baik, tinggalkan jual beli. Tidak sah jual beli hari Jumat bila azan sudah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya beli benda ini tunai, tak sah jual beli sebab azan sudah berkumandang. Tapi bila salat Jumat sudah dilaksanakan, fa idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, fas'au ila dzikrillah, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka beza doa masuk masjid dengan doa keluar masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmatmu ya Allah. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezekimu ya Allah. Mengapa keluar masjid kita doa minta rezeki? Sebab nanti keluar masjid, carilah rezeki sebanyak-banyaknya. Sila menjadi orang yang paling kaya, kebun sejauh mata memandang, duit sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan bukan mempeturutkan hawa nafsu, bukan nak kaya memijak orang susah, bukan ingin punya harta lalu menyia-nyiakan manusia lain. Tapi tujuan punya harta dalam Islam adalah supaya berwakaf. Ini satu contoh wakaf orang Aceh yang saya sebutkan tadi. Tapi ada yang lebih tua lagi daripada wakaf orang Aceh. Apa dia? Wakaf Utsman bin Affan. Masa itu Nabi SAW memerlukan air. Datang Utsman bin Affan, dia beli perigi tempat air. Zaman dulu siapa yang punya perigi sumur air, dialah orang yang paling kaya. Sebab apa? Sebab air mahal. Sampai hari ini pun lebih mahal air daripada minyak. Menggali tanah, mendapatkan air, maka orang sudah punya duit banyak. Dibeli oleh Utsman bin Affan, diwakafkan di jalan Allah. Ambillah wahai umat Islam, nak mandi, nak wudu, nak minum, nak guna hari-hari, pakailah lillahi ta'ala. Mengalir sampai hari ini tak putus 1441 tahun. Utsman bin Affan dimakamkan di Baqi, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Kita ziarah ke dalam satu bilik, bilik Aisyah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar ini Siddiq, assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Manakala kita keluar sampai ke Baqi, Baqi ujung paling tepi, disitulah makam Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita diberi rezeki halal, boleh umrah dan haji sampai ke makam Utsman bin Affan. Amin. Maka di situ ada batu keliling lebar, yang lain batu kecil-kecil saja. Tapi manakala di Baqi kita jalan terus ke ujung sebelah kiri, ada lebar, itulah dia makam Utsman bin Affan. Orang yang kaya raya Utsman bin Affan tidak ikut jihad perang Badar, tapi dapat pahala perang Badar. Perang Badar Utsman tak ikut sebab istri dia sakit. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nikahi dua orang, meninggal satu, lepas itu dia menikah satu lagi, maka dia disebut dengan Dzun Nurain. Dzu punya nur cahaya, Dzun Nurain orang yang punya dua cahaya. Utsman bin Affan punya kelebihan di dunia, punya kelebihan di akhirat. Di dunia nampak sampai hari ini wakaf Utsman. Bila tuan-tuan, bila puan berangkat umrah dan haji nanti sampai ke Madinah, boleh menengok wakaf Utsman bin Affan. Maka kita tanamkan pada generasi umat ini, jadilah engkau orang yang kaya raya, jadilah orang peniaga, jadilah engkau yang ada bisnis banyak. Tapi tujuan dalam Islam bukan memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana dia boleh menjadi orang yang berwakaf? Sekarang umat Islam ini diajarkan kita bersusah-susah. Pakailah baju yang kuyak miskin melarat papa. Menjadi orang yang tak perlukan dunia. Dulu sebelum taubat, dia rajin bisnis, semangat. Pukul 4 dah jaga tidur, bisnis. Selepas dia taubat, malas. Bila ditanya, kenapa awak tak semangat lagi? Saya nak mati saja, Ustaz. Ini tak betul. Sebab dalam Islam dianjurkan al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid da'if, daripada mu'min yang lemah. Ada mu'min kuat, kuat duit dia, kuat harta dia. Yang satu lagi mukmin juga beriman tapi lemah. Maka dalam pandangan Allah, khairan, yang lebih baik yang kaya. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan at-tajir peniaga, as-saduq yang jujur, al-amin amanah. Peniaga yang jujur dan amanah, bila dia mati, dia akan bersama di akhirat dengan 4 orang. Minan nabiyyin, bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang yang mati syahid. Wassalihin, bersama orang-orang yang saleh. Suatu ketika ada seorang wali Allah bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berjalan-jalan. Dalam perjalanan di gurun pasir, dia tengok seorang wali Allah juga duduk memejamkan mata berzikir di bawah panas terik. Dia tidak hendak mencari rezeki, karena rezeki sudah tahu tempat dia. Rezeki kita itu lebih tahu tempat kita daripada kita tahu di mana rezeki itu berada. Begitu janji Allah SWT. Makan sarapan saya pagi ini lebih tahu tempat saya daripada saya tahu di mana sarapan saya pagi. Jadi mana Ustaz tahu? Saya tak tahu di mana sarapan pagi ini. Tapi sarapan saya tahu bahwa tempat dia perut saya pagi ini. Maka jangan pernah cemas tentang rezeki kita. Begitulah wali Allah. Duduk saja. Datang orang mengantarkan rezeki kepada dia. Datang Ibrahim bin Adham bertanya, wahai wali Allah. Ya. Mengapa Ibrahim bin Adham tahu dia wali? Kerana kaedahnya, la ya'riful wali illa wali. Tak ada yang tahu siapa wali kecuali dia wali juga. Jadi nanti bila ada orang di Sabah berkata, ah, tu wali Allah tu, berarti dia wali juga. Sebab yang tahu wali hanya wali saja. La ya'riful wali illa wali. Maka Ibrahim bin Adham bertanya, wahai fulan wali Allah, ya, mengapa engkau tidak mencari rezeki? Apa kata dia? Coba kau tengok pokok kurma. Tengok pokok kurma di atas? Ya. Di atas pokok kurma ada sarang burung. Di dalam sarang burung ada seekor burung yang patah sayap, tak boleh terbang. Dari mulai dia ada menetas sampai hari ini burung itu sayapnya patah, tak boleh terbang. Tapi dia tak mati. Mengapa tak mati? Coba tengok. Burung itu tak mati sebab datang burung lain membawakan anak ikan. Datang burung lain membawakan cacing. Di dalam kulit-kulit ikan itu sudah ada tertulis nama kita. Di dalam kulit-kulit buah kurma itu sudah tertulis nama kita. Dan rezeki kita tak mungkin dimakan orang lain. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tak mungkin dimakan orang lain, maka hatiku pun menjadi tenang. Jangan makan rezeki orang lain, kerana rezeki kita sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bila kau pandang burung yang sayapnya patah, makan kerana ada burung lain yang membawakan anak ikan. Makan kerana ada burung lain yang membawakan cacing. Maka mengapa mesti cemas menghadapi hidup? Kata wali Allah yang duduk menunggu rezeki. Tapi Ibrahim bin Adham, masya Allah, dia dapat ilham. Bukan kerana smart, kecerdasan akal, tapi kerana Allah bagikan dia ilham. Wahyu dah putus. Meninggal Nabi Muhammad SAW, wahyu putus. Tapi ilham terus tak putus sampai hari ini. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kau pandang burung patah sayap boleh makan kerana datang burung lain membawa anak ikan. Tapi kenapa yang kau pandang burung yang patah sayap? Kenapa tak kau pandang burung bersayap yang membawakan anak ikan dan cacing? Bukankah Nabi pernah bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mendengar ucapan Ibrahim bin Adham, wali Allah itu tegak berdiri mencari rezeki, berusaha karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali pun kalau sudah mendengar hadis, dia tinggalkan hawa nafsunya, dia tegak mengikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ada hari ini orang mengaku wali tapi meninggalkan sunnah, maka bukan wali Allah tapi wali syaitan. Karena utama adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka ada burung patah sayap yang menunggu anak ikan, ada burung yang bersayap membawakan anak ikan. Dua-duanya makhluk Allah, dijamin rezekinya. Mana yang kita ikut? Burung patah sayap atau burung yang bersayap? Maka kita pilihlah sunnah yang membawakan anak ikan untuk burung patah sayap yang tak boleh terbang dan tak dapat makan. Hari ini kita diajarkan dalam Islam bahwa bersedekah, memberi, berbagi lebih utama. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, maka Allah sudah binakan untuk dia satu tempat dalam surga. Masjid puncak takwa. Puncak takwa. Lelaki ada tempat khas, perempuan ada tempat khas. Merata-rata tempat terasa sejuk, selesa. Apa maknanya? Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu, Dari sejak malam tadi ada yang qiyamul lail i'tikaf, sampai sholat tahiyatul masjid, sampai sholat qabliyah subuh, sampai sholat subuh, sampai zikir, sampai baca fatihah, sampai baca doa bersama, sampai tazkirah. Lepas tazkirah soal jawab, mengalir pahala pada yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan tingkap, yang mewakafkan pintu, yang mewakafkan atap. Semua mengalir sampai bila mada mati samawat wal ard. Bagaimana bila masjid ini nanti diubah, renovate, lalu masjid ini menjadi masjid yang besar? Apakah tiang yang sudah tumbang ini lalu putus pahalanya kepada orang meninggal dunia? Tidak. Terjadi pada zaman masjid Nabi SAW. Tiangnya batang kurma, dindingnya tanah liat yang dijemur, lantainya pasir, atapnya pelepah kurma yang dianyam. Manakala pada zaman Utsman ibnu Affan, Al-Khalifatus Salis, khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, renovate Masjid Nabawi. Datang sahabat-sahabat menjumpai Utsman bin Affan. Wahai khalifah, ini masjid dulu dibina oleh ayah kami, datuk kami. Sekarang mana batangnya, tiangnya? Kalau begitu berhentilah amal mengalir. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, sesiapa yang membina masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah." Allah sudah bina untuk dia satu tempat dalam surga. Pahala tetap mengalir, binaan sudah dibalas diganti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu dulu yang datuk dia, ayah dia mewakafkan tiang masjid, manakala nanti ada renovate masjid lalu dia jaga. Yang lain boleh kamu robohkan, tiang ni jangan, sebab ni tiang datuk saya, ayah saya punya. Sebab dah terjadi pada zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Jadi yang pertama kali adalah wakaf, wakaf, wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Oleh sebab itu wakaf lilin, wakaf lampu hilang, tapi wakaf tanah tak hilang sama sekali. Wakaf tanah tak ada hilang sama sekali. Maka banyak orang berwakaf tanah. Al-Azhar University, wakaf terbesarnya adalah tanah. Di atas tanah dibina hospital, di atas tanah dibina tempat berniaga, lalu orang membayar sewa, mengalir. Itulah yang membuat Al-Azhar besar, universiti tertua di dunia. Semua orang belajar free, pengiriman da'i-da'i ke seluruh penjuru dunia free. Dari mana ini datang? Wakaf, wakaf, wakaf. Oleh sebab itu umat Islam yang sudah berwakaf, alhamdulillah, umat Islam mesti ada dalam hatinya niat, saya mesti kaya raya, saya mesti punya tanah, saya mesti tempat berniaga, dan ini diwakafkan fi sabilillah. Inilah yang akan mengalir selepas kita mati. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Yang rajin baca Quran selepas mati putus. Yang rajin baca Yasin malam Jumat, surah Al-Kahfi putus. Yang rajin solat doa berjamaah putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ula. Shadaqah jariyah, wakaf, ilmu bermanfaat bagi nasihat pada anak cucu. Anak yang soleh, masukkan mereka pendidikan agama, mampu berdoa tengah malam, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tiga-tiganya dapat, alhamdulillah. Harta banyak, amal jariah, ilmu bermanfaat, sampaikan pada orang banyak. Anak soleh, mendoakan sampai mati. Tuan fulan tiga-tiga dia dapat, alhamdulillah. Tuan fulan tiga-tiga tak ada, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka dalam hati sentiasa kita tanamkan ini wakaf yang paling utama. Yang pertama wakaf, yang kedua sedekah. Sedekah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kaya dia bagi duit, infak namanya. Tapi bagi dia susah, dia tak ada duit, sedekah namanya. Allah itu adil. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dah dari banyak pintu. Tadi saya masuk dari pintu kanan, tapi ada orang masuk dari pintu kiri, ada pula masuk dari pintu belakang, ada masuk dari pintu depan. Semua pintu kita boleh masuk, begitulah Allah buat pintu. Yang punya duit banyak pergi ke Makkah haji, tapi bagi yang tak ada duit Macam mana dia nak pergi ke Makkah tapi dia boleh dapat pahala haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakanlah haji dan umrah kerana Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, wajib melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup melaksanakan haji ke Baitullah. Bagaimana dengan yang tak sanggup, tak ada duit pergi haji? Ada pintu lain. Pintu mana? Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, lepas sembahyang subuh jangan keluar masjid, duduk. Hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terbit matahari pukul 6.05. Tambah 12 menit lagi. Tambah 12 menit, solat sunat isyraq 2 rakaat. Sebab masa waktu syuruk itu adalah qarnai syaitan, 2 tanduk syaitan. Ni bumi, naik matahari qaidaram hain, setinggi tombak. Ada tombak pendek. Masa matahari naik setinggi tombak 12 menit. Sudah dihitung, sudah dikira sekarang. Naik dari bumi naik ke atas 12 menit. Disebut dengan qarnai syaitan, waktu 2 tanduk setan. Sebab matahari ini bulat. Matahari ini bulat, datang 2 tanduk setan. Nah, ini simbol tanduk setan. Metal. Bulat matahari naik ke atas. Selama 12 menit inilah waktu orang musyrik menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. 6 tambah 12 6.18. Kita dah boleh solat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Pakai qaf isyraq. Matahari terbit syuruq, sembahyang saat matahari terbit isyraq. Syaratnya 4. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, lalukan setinggi tombak, sembahyang sunat 2 rakaat. Siapa yang melakukan ini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Yang punya duit pergi ke Makkah, yang tak ada duit solat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat. Allah Maha Adil. Yang punya duit sedekah, yang tak punya duit, likulli sulama minkum sadaqah, tiap tulang-tulang sendi ada sadaqah. Likulli tasbihatin sadaqah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sadaqah. Yang punya duit bagi duit, infak namanya. Yang tak punya duit sadaqah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu, senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Nah, jadi bila nampak ada orang senyum, dia sedang bersedekah. Tapi sedekah ni senyum pada orang. Yang pokok-pokok kayu pun senyum juga. Senyum. Saking anak bersedekah, sedekah. Jadi maknanya Allah tu Maha Adil. Allah tahu ini orang, dia boleh bersedekah dengan hartanya, infak namanya. Maka disebutlah dia dengan box, kotak infak. Adapun sedekah am, sedekah am, kaki yang melangkah ke masjid, sedekah. Mengangkatkan barang benda orang berat, sedekah. Menolong orang yang susah dengan tenaga, sedekah. Tangan bertasbih, sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Makanya kalau ada orang yang bersedekah duit, sampai pada orang mati, ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya sudah mati, apa atau sedekah anha, kalau saya bersedekah sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq, tasaddaq, sedekahlah sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, sedekah paling afdal saqiyul ma, memberi air minum, beri air minum sampai. Apakah tasbih, tahmid, tahlil sampai? Kata ulama, sampai. Kenapa? Karena makna sadaqah 2. Pertama, sadaqah benda, air minum. Kedua, sedekah tasbih. Karena kata Nabi, likulli tasbihatin sedekah, likulli tahmidatin sedekah, likulli takbiratin sedekah. Maka sedekah pun sampai. Itulah maka kata Imam Ibnu Taimiyah, man halala 70 marrah. Siapa yang bertahlil 70 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 70 kali. Summa ahda thawabahu lil mayyit. Selepas itu dia hadiahkan pahalanya ke mayit yang tafi'u bihi. Subhanallah, subhanallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tasbih ini kepada almarhum fulan bin fulan sampai. Kenapa? Sadaqatun jariyah. Sadaqah sampai, dan sadaqah ada dua. Sadaqah harta, air. Sadaqah yang bukan harta, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, salawat, sampai kepada orang yang meninggal dunia. Mana dalil lainnya? Nabi mengambil pelepah korma, dia cucukkan ke kubur. Apa ni ya Rasulullah? Kami tak pernah menengok perbuatan ini sebelumnya. Kerana pokok kayu bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tasbih Abdus Somad. Jadi kalau ada orang mengatakan tak ada tahlil itu sampai pada orang mati, mana pula sampai? Saya tak nak melawan, sebab pasti saya kalah, sebab saya kurus, dia tegak besar. Tapi kita bagi dalil tak juga percaya, maka saya nak minta nama saja. Siapa nama bin awak lengkap? Untuk apa? Bila awak mati saya akan kirim tahlil. Kalau tak sampai, cepat-cepat bagi tahu. Apa maknanya? Bahwa amal ini jangan tangkap satu saja. Sedekah hanya harta saja. Tidak. Dalam Islam itu ada infak. Nabi tak mengatakan infaqun jari. Tidak. Tapi Nabi mengatakan sedaqatun jariyah. Itulah menunjukkan Allah Ta'ala adil. Yang anaknya kaya, dia undang, dia jemput anak yatim. Anak-anak yatim, esok datang kita makan di rumah ya. Saya nak kenduri untuk almarhumah emak saya, untuk almarhum ayah saya. Yang kaya, yang miskin susah, makan pun payah. Bagaimana dia nak jemput anak yatim? Maka dia duduk kat rumah dia, dia pun bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu dia katakan, ya Allah, Allahumma balligh sawaba ma halalnahu wa ma kabbarnahu wa ma sabbahnahu wa ma halalnahu. Ya Allah, sampaikanlah tasbih kami, tahmid kami, takbir kami, tahlil kami kepada almarhum fulan bin fulan. Yang tafi'u bihi, maka sampailah dia. Allah adil, Allah tahu siapa yang mampu dengan hartanya, siapa yang mampu dengan zikirnya. Tapi jangan gara-gara ini yang kaya pula berubah. Saya tak nak lepas tazkirah ni, yang kaya tak lagi bagi makan pada anak yatim. Kalau begitu saya pilih tahlil sajalah. Yang kita inginkan adalah yang selama ini tahlil berubah menjadi bagi makan. Tut'imut ta'am, bagi orang makan. Taqra'us salam, tebarkan salam, assalamualaikum. Tut'imut ta'am, bagikan makanan. Wa tusalli wan nasu niyam, engkau solat, orang tidur, engkau solat. Tahajud malam. Tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat. Empat saja, tak usah susah-susah, tak usah payah-payah. Taqra'us salam, tebarkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut'imut ta'am, bagi orang makan. Wa tusalli wan nasu niyam, engkau solat manakala orang lain tidur lelap malam, tahajud, bangkit. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, lawan kantuk, lawan tidur, bangkit, mandi, ambil wudu, tahajud. Usalli sunnata tahajud rakaataini. Wa nasu niyam, orang lain lelap tidur, engkau bertahajud melawan kantuk, tegak, bersimpuh sujud, menempelkan kening ke lantai, bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadkhul jannata bisalam, engkau masuk ke dalam surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga insyaallah. Wakaf sudah, infak sudah, sedekah sudah, zakat. Kenapa ustaz letakkan zakat di empat? Padahal kan zakat yang pertama zakat wajib. Sebab tak semua orang sampai nisab. Ada orang punya harta tapi tak sampai nisab. Maka dia tak wajib zakat. Awak berzakat kah? Oh, saya zakat tiap-tiap tahun, Ustaz. Tiap tahun awak berzakat? Tiap tahun saya zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Bukan itu. Zakat fitrah satu sa'. Satu sa' ni empat mud. Satu sa' empat mud. Satu mud. Orang yang tak boleh puasa sebab dia sakit, pamangkana minkum maridan, sesiapa yang sakit au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Sakit Ramadan, ganti di Syawal. Wa alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak mampu puasa, tak mampu juga membayar puasa, fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia membayar fidyah. Membayar fidyah satu mud, membayar zakat fitrah satu sa', satu sa' empat mud. Mud zaman Nabi satu mud 750 gram. Tapi kata ustaz kami tak sampai, saya pakai yang paling berat. Bila ada yang cakap 600, saya pakai 750. Kalau berlebih, sedekah. Kita bila hitung, bila kira, pakai banyak sikit. Bila ada yang cakap 700, yang satu cakap 750, pakai 750. Bila berlebih, dia sedekah. Jangan sampai kurang. Jangan berhitung-hitung dengan Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula dengan kita, dia bagi kita nafas setengah. Baru tahu. Oleh sebab itu maka kita tak berhitung-hitung dengan Allah, supaya Allah bagi kita pula tidak hitung-hitung. Dia lepaskan semua pintu-pintu rezeki untuk kita. Nah, dalam masalah yang keempat ini adalah zakat. Zakat 40 ekor kambing, satu kambing. Ada 5 ekor unta, satu kambing. Zakat emas ada 85 gram. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit ringgit tak ada kertas. Zaman Nabi hanya ada duit dua. Yang satu namanya dinar emas, yang satu namanya dirham perak. 25 gram. 4 gram plus 25, itulah satu keping. Sekarang bila kita nak tengok ni, pergi ke Museum Islam, alhamdulillah ada orang Malaysia bagi saya 1 dinar. Ada pula orang di Batam, Riau bagi saya 1 dinar. Ustaz Somad, ini ada duit 1 dinar. Ada di rumah, saya simpan. 25 gram. Maka 20 keping, siapa yang punya 20 keping, kena zakat. Maka emas, emas tak akan turun, uang kertas turun, emas. Dulu ada idea supaya seluruh umat Islam pakai satu mata uang. Sebagaimana Europe boleh satu pakai euro. Euro. Cuma satu British yang tak nak pakai, yang pakai pound sterling. Yang lain pakai euro. Amerika pakai dolar. Kalau mereka yang berbeza agama, ada Kristian, ada Katolik, ada atheist, yang tak ada agama sama sekali. Ada France, ada Jerman, ada Holland, ada British, tapi dia sepakat untuk satu pakai. Umat Islam pun sebenarnya boleh, semua umat Islam satu dunia pakai dinar boleh. Tapi memang yang paling susah untuk disatukan adalah umat Islam. Jangankan nak pakai dinar, sembahyang subuh antara kunut dan tak berkunut pun belum selesai sampai sekarang. Yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan tidak pakai kunut. Dulu berkelahi antara kunut tak kunut. Alhamdulillah sekarang sudah tak berkelahi lagi, sebab sama-sama tak sembahyang subuh. Na'udzubillah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu yang ingin memimpin, leader yang membagi solution, solusi jalan keluar umat Islam supaya tidak lagi rosak oleh mata wang, bagaimana kalau kita sepakat dengan guna 1 dinar saja dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat dunia Islam. Yang mempunyai idea itu adalah datang dari Malaysia. Bagaimana kalau semua umat Islam pakai dinar saja? Tapi orang ikhtilaf, berkonflik sampai hari ini tak terwujud. Tapi nanti sampai masanya insya Allah umat Islam akan bersatu guna 1 dinar saja. Tapi saya ingin nak tunjukkan bahwa uang kertas ini datang daripada Amerika. Sedangkan umat Islam dulu emas, ada bendanya, ada nilainya, ada harganya. Emas ada dia. Sedangkan uang kertas tak ada harga, tak ada nilai. Tapi hari ini kita memakai itu. Apa boleh buat? Ijma' kesepakatan umat di dunia, sepakat dia bahwa ini ada nilai, ada harta. Tapi yang paling penting yang ingin saya jelaskan adalah di dalam harta yang kita punya ada milik orang lain. Fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam hartamu ada harta orang lain yang mesti kita keluarkan. Bila kita tak keluarkan, dia akan keluar juga dengan caranya sendiri. Keluarkanlah dalam bentuk zakat. Khudh min amwalihim, ambil. Wahai ulil amri, ambil zakat mereka. Kutip zakat mereka. Kalau tidak, maka dia akan keluar juga dengan caranya sendiri. Datanglah sakit, datanglah bala, datanglah bencana, datanglah musibah, Allah mencabut dengan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang tua-tua kita dulu mengatakan sedekah tolak bala. Banyak-banyak sedekah tolak bala, banyak-banyak sedekah tolak penyakit, banyak-banyak sedekah jauhkan dari musibah. Ternyata ini bukanlah kata-kata orang tua-tua, tapi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedaqatus sirri tadfa'u mitatas su', sedekah menolak mati su'ul khatimah. Pagi, petang, siang, malam kita minta Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tapi ada satu yang belum kita buat. Doa pagi, petang, siang, malam 5 kali sehari minta husnul khatimah. Tapi ada satu cara untuk menolak ini, yaitu dengan cara banyak-banyak bersedekah. Yang bercakap ini bukan Abdul Somad, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak bala, menolak musibah, menolak mati su'ul khatimah. Oleh sebab itu, maka pagi ma min muslimin yusbihu. Siapa saja orang Islam yang jaga di waktu pagi. Kita termasuk nih. Tapi tak semua yang hidup hari ini, tak semua yang malam tadi tidur dengan kita jaga pagi. Ada juga yang sudah diketuk pintu dia 10 kali tak juga jaga, sebab ruhnya digenggam Allah SWT. Ruh kita digenggam Allah, tapi lepas itu dia tiupkan lagi masuk ke kita. Ruh itu dalam genggaman Allah. Kemudian pada waktu malam digenggam Allah, lepas itu diturunkannya lagi masuk ke kita. Manakala kita terjaga, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pukul 4 tadi sudah ditiupkan ya. Ada yang pukul 3 tadi sudah ditiupkan. Tapi ada juga yang ditiupkan pukul 8. Ada. Awak kenapa lama? Allah lama genggam, kata dia. Na'udzubillah, menyalahkan Allah Taala, padahal dia yang tak nak bangun jaga subuh. Maka kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah meniupkan ruh aku balik ke dalam badan. Ba'da amatana, sebelumnya aku mati. Memang tidur itu mati. Ba'da amatana, sebelumnya aku mati. Wa ilaihin nusyur, kita semua akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam diajarkan ma min muslimin yusbihu, orang Islam yang terjaga subuh tadi dikirim Allah dia 2 malaikat. Dua-dua malaikat ini mendoakan dia. Matahari dah terbit. Hebat di Sabah, matahari terbit berbunyi. Apa kata malaikat? Setiap matahari terbit, malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Si fulan yang bersedekah, bagilah dia ganti ya Allah. Terbit matahari, terbit fajar, terbit matahari. Apa beza terbit fajar dengan terbit matahari? Terbit fajar di Sabah pukul 4.50, itu terbit fajar. Terbit matahari pukul 6.06. Tak sama antara terbit fajar dengan terbit matahari. Lailatul Qadar itu berakhir salamun hiya hatta matla'il fajar. Bukan matla'is syams. Matla'il fajar, terbit fajar. Matla'is syams, terbit matahari. Ini perlu kita jelaskan, sebab banyak anak-anak muda sekarang tak boleh bezakan mana matla'il fajar, mana matla'is matahari. Sembahyang subuh, matla'il fajar. Nah, terbit fajar, malaikat dikirim Allah dua, setiap satu orang. Satu malaikat berdoa. Hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Allahumma anti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ni bagilah dia ganti ya Allah. Sedangkan satu sahabat lagi, satu malaikat lagi berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma anti mumsikan talafa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tak bersedekah, bagilah dia kebinasaan. Maka dulu sahabat Nabi, bila dia nak pergi sembahyang subuh, dia bawa beberapa sen untuk mengambil doa barokah subuh tadi. Maka dia bersedekah untuk mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, supaya jangan sampai dapat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tapi sekarang orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang yang percaya kepada benda materi saja, dia tak percaya pada ini. Saya tak percaya hadis ni ustaz, sebab ada orang yang tak pernah sedekah, yang tak pernah sembahyang, yang tak pernah berzikir, tapi kenapa hidup dia selesa, rezeki dia banyak, duit dia banyak, kereta dia mahal, rumah dia besar, padahal dia tak ada sedekah. Ini bukan nikmat, ini namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Sebenarnya azab itu ada, ditunda Allah Ta'ala, dipegang Allah Ta'ala, ditunda sampai masanya Allah turunkan. Innallaha la yumli lizzalim. Ada orang-orang zalim itu azabnya ditahan Allah. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Ditumpu Allah banyak-banyak supaya manakala diazab Allah tak ragu sikit pun untuk menyelupkannya ke dalam neraka jahannam khalidina fiha abada. Sedangkan orang-orang baik itu Allah sayang. Ketika dia buat dosa sikit, Allah buat dia sakit. Buat dosa dia sikit, Allah buat dia hilang. Dosa sikit, Allah uji dia dengan kebakaran. Allah uji dia dengan penyakit. Allah uji dia dengan kematian. Allah uji dia dengan kerugian. Hatta yamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi, tak ada dosanya walaupun sikit. Maka kita ini selalu husnuzan pada Allah. Kenapalah saya ni ustaz, sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Allah ingin bersihkan awak sebersih-bersihnya supaya tak ada dosa. Kenapa dia tak pernah sakit? Kenapa rezeki dia banyak padahal dia tak pernah ke masjid? Allah ingin tunda azab dia supaya manakala Allah turunkan azab, neraka jahanam tempat dia khalidina fiha abada. Satu-satunya cara kita berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah adalah dengan husnuz zan. Ana kata Allah, inda husni zanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bila dia sangka baik, maka aku berikan dia yang baik-baik. Maka kita selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk meluruskan pemahaman kita, jangan sampai kita paham kenapa dia tak pernah sedekah tapi rezeki dia banyak. Kenapa dia tak pernah sedekah tapi hidup dia selesa? Sebenarnya dia bukan dapat nikmat, tapi dia sedang dapat istidraj. Ini buat renungan kita semua. Jangan sampai kita tak pernah beramal baik tapi dapat baik-baik. Nah, ini kita mesti kena hati-hati. Tak pernah buat baik, rasa-rasanya amal baik tak banyak, tapi kenapa banyak mendapatkan kebaikan? Jangan-jangan kita takutkan, kita khawatirkan, kita sedang terkena istidraj. Adapun orang yang sakit, mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin. Susah hati, risau, sakit, mati, hilang, rugi, duri mencucuk tapak kaki. Illa kafarallahu anhu biha sayyiatu. Sebenarnya itulah cara Allah untuk membersihkan dari segala macam dosa-dosa. Zakat sudah, wakaf sudah, infak sudah, sedekah sudah, ada lagi namanya wasiat. Nah, wasiat. Hanya saja kalau kita dapat wasiat ini jangan senang dulu. Alhamdulillah ustaz, saya tadi ada orang kaya bagi saya wasiat. Jangan senang dulu, sebab wasiat tidak akan dapat sebelum dia mati. Ada orang masa dia sakit, dia bagi wasiat, itu ada rumah ambillah. Ustaz, itu saya sudah sakit berat nih, ambillah. Dia sangka esok mati, rupanya lepas dia bagi 3 tahun tak mati-mati. Tapi ada lawan daripada wasiat adalah hibah. Hibah, bila dia bagi, ini saya bagi pada awak, tanya dulu. Ini wasiat ke hibah. Bila dia kata hibah, ambil terus, rubah nama, berganti dengan nama kita. Tapi bila dia cakap ini wasiat, tunggu mati. Lepas mati barulah berpindah. Sekarang banyak penerima wasiat tak tahan sebab dia lama betul mati, dia bunuh. Maka wasiat batal. Penerima wasiat, bila dia membunuh orang yang memberi wasiat, maka wasiatnya batal. Yang kedua, orang menerima wasiat lebih dulu mati. Ada anak muda, ada orang tua. Orang tua menyangka dia dulu mati. Lalu dia katakan, anak muda, ini saya bagi rumah untuk awak, wasiat. Saking senangnya hati, mati. Maka wasiat batal. Sebab yang menerima lebih dulu mati daripada yang memberi. Oleh sebab itu, maka ini juga dibahas dalam Islam. Infak, wakaf, sedekah, zakat, wasiat, hibah. Yang terakhir, last sekali, itulah dia ghanimah. Harta rampasan perang. Nabi dapat. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah wahai orang beriman, kalau kamu dapat harta rampasan perang, berapa untuk Nabi? Fa inna lillahi khumusahu. Khumus 1/5. Jadi kalau dapat 1 juta ringgit, Nabi 1/5, 20%. Maka 200 ribu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya dia kaya raya kerana dia dapat ghanimah. Tapi harta ghanimah itu dia ambil tapi bukan untuk diri dia, lepas itu dia balikkan lagi kepada umat. Makanya manakala perang Badar dia dapat banyak, datang Fatimah, ya Rasulullah, ya suami saya Ali susah, saya menimba air, Hasan Husain saya membagi makan. Apa kata Nabi SAW? Maksud Fatimah, maksud Siti Fatimah, bagilah harta rampasan perang untuk saya sikit. Tapi apa kata Nabi? Fatimah, sebelum tidur malam ucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tidurlah. Minta duit dikasih tasbih. Apa makna ni? Menunjukkan Nabi SAW, padahal anak paling sayang Fatimah, dia tak bagi harta yang banyak ini. Harta ini dia bagikan untuk umat. Makanya Nabi SAW meninggal, tak ada meninggalkan harta benda. Harta benda. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan, bukan kita susah, tapi diajarkan untuk kaya raya, tapi hidup dengan sederhana. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 60 menit kita bersama subuh ini. Dari tadi saya tengok jam, saya tengok juga ke belakang. 60 menit kita bersama membahaskan tentang keutamaan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam 7 pintu: wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 pintu ini mudah-mudahan kita mendapatkannya sampai hari kiamat, menjalankannya menurut tuntunan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada soalan-soalan kita akan bahaskan dalam soal jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam mengenai orang yang bercakap tapi dia tak pernah mengamalkannya? Ini menyindir saya nih. Saya selalu cakap, marilah tahajud, tahajud. Maka sebelum pergi tadi, saya tahajud dulu. Usolli sunnata tahajud rakaataini. Walaupun tahajud saya tidaklah semacam tahajud Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tahajud kakinya bengkak. Ustaz pernah kaki bengkak? Pernah. Bila tu? Naik pesawat dari Riau ke KL, dari KL ke Sabah, bengkak juga kaki. Jadi bukan kena tahajud. Jadi kita buat dulu, baru kita ajak orang lain. Marilah bersedekah. Sedekah dulu. Jadi kita manakala menyampaikannya itu, kita yakin, tak ada rasa munafik dalam hati. Kalau tidak, dia berbalik ke dalam. Mari bersedekah. Engkau pun bakhil. Nah, oleh sebab itu kita amalkan. Bagaimana kalau ada orang bercakap tapi tak mengamalkan? Kabura maqtan indallah. Murka yang paling berat, yang paling besar. Antaqulu ma la taf'alun. Hanya bicara tapi tidak mengamalkan. Oleh sebab itu kita amalkan, lepas itu kita sampaikan supaya dapat dua-duanya. Kita amalkan, amal. Kita sampaikan, menjadi amal jariah, karena orang lain akan mengamalkannya. Jangan takut. Jangan takut bicara tentang sedekah. Jangan takut bicara tentang tahajud. Kita buat. Kita buat, kita amalkan, kita ajak orang lain beramal. Bagaimana suami yang selalu mendera istri? Mendera ini memukul. Memukul. Saya tak tahu perundang-undangan di Malaysia, tapi ada namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi boleh report polis. Di Malaysia boleh report tak? Puan-puan, bila ada suami macam ni, report. Pagi ni juga report. Sebab ini saya sedang bagi tazkirah ni. Report, report juga. Sebab bila esok datang cinta, datanglah sayang. Sebab hati berubah. Perempuan ini pagi dia marah, petang kaulah bulan, kaulah bintang. Ada hilang, lupa balik. Pada muka dah bengkak lah. Oleh sebab itu, jangan mau didera, dianiaya, kerana perempuan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu lelaki mendera perempuan? Bukan kamu bagi dia makan. Allah Subhanahu wa taala bagi dia makan, tapi melalui tangan kamu. Lillahi ma fi. Dia bukan punya kita, dia bukan budak kita. Perempuan ini bukan hamba sahaya. Hamba sahaya, budak pun tak boleh kita pukul, apalagi perempuan. Akhazna minkum mitsaqan ghaliza. Kamu mengambil perempuan itu dengan perjanjian yang kuat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Akadnya bukan jual beli. Ini banyak laki-laki yang tak faham, tak boleh dibezakan antara akad nikah dengan akad jual beli. Na'udzubillah. Nah, maka perempuan ada hak. Lelaki nama haknya talak. Perempuan nama hak. Khulu. Tolak, lepas. Khulu, lepas. Sabah ada mahkamah syariah. Semalam saya lalu, saya tengok mahkamah syariah. Malam tadi kami dipapar di rumah Datuk yang berhormat, Datuk Aidi bin Haji Mukhtar. Rupanya beliau dulu adalah hakim mahkamah syariah. Maka perempuan, dia boleh report, dia boleh mengadukan ini ke mahkamah syariah. Tapi perempuan punya 6 wali. Bila takut, bila khawatir, ada wali. Wali pertama ayah, wali kedua datuk, wali ketiga abang, wali keempat adik lelaki, wali kelima abang ayah, wali keenam adik ayah lelaki. Jadi kalau takut report, report ke wali-wali tadi. Walilah panggil suami. Suami yang suka dera isteri, sini kejap. Sini kejap. Ini anak kami ni, kau bukan jumpa di tempat sampah. Ini adalah anak kami yang terhormat. 25 tahun kami bagi makan halal. Kenapa awak dera? Carilah wali yang agak tegap sikit. Yang wali kecil. Mana dia takut? Tapi alhamdulillah di Malaysia orang dah faham semua hukum hakam tentang pernikahan. Sebab sebelum menikah dia ada namanya kursus perkahwinan. Betul? Nah, ada kursus perkahwinan. Ini yang mendera ni tadi pasti dia tak ikut kursus perkahwinan. Apa tak ikut kursus perkahwinan? Jika seorang itu berwakaf, kerana nama dan glamour. Apa hukumnya? Nanti di akhirat manusia ini dibagi tiga. Satu, dua, tiga. Yang satu beramal kerana Isa, yang satu beramal kerana Uzair, yang satu beramal kerana glamour. Hai kamu yang beramal kerana Isa, cari Isa, kata Allah. Aku tak nak bagi balasan, cari Isa. Nasrani. Hai kamu yang beramal kerana Uzair, cari Uzair. Aku tak nak balas amal kamu. Yahudi. Hai kamu yang beramal kerana glamour, cari dulu kamu beramal kerana siapa. Siapa yang subuh ni beramal kerana ingin posting FB, like and share. Glamour. Ah, oleh sebab itu maka kita jaga diri kita ini daripada riak, jangan sampai riak. Tapi mesti faham betul. Banyak juga orang sekarang tak nak ikut tazkirah. Awak tak ikut tazkirah tadi ke di Masjid Puncak Taqwa? Tak. Kenapa? Saya takut glamour. Tarkul amal li ajli nas riak. Tak jadi beramal sebab takut dipuji-puji orang, riak. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riak. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Jadi yang betul macam mana? Berwakaflah, luruskan niat lillahi ta'ala. Nah, ini yang paling baik. Tapi selalu berbisik-bisik dalam hati saya, ini amal engkau, ini wakaf engkau. Itu memang kerja setan. Setan belum pencen lagi. Oleh sebab itu kita beramal saja, bila ada bisikan-bisikan dalam hati, lawan. Astaghfirullah. Apa hukumnya bila seorang muslim berniaga tapi niatnya menggung amalan syirik, contohnya pelaris. Dia berniaga lalu kemudian dia pakai pelaris, dia ambil tulang pukang. Tahu tuan-tuan pukang nama binatang? Atau dia ambil ada binatang itu boleh dia menggulung macam bola, namanya terenggiling. Apa namanya? Sama, terenggiling. Terenggiling ini dia kalau nak makan dia cukup bukakan mulut saja. Terenggiling ini buka mulut, nanti semut-semut, nyamuk-nyamuk, lalat-lalat masuk ke mulut dia. Maka orang yang ahli sihir bomo, dia pakai lidah terenggiling ini, dikeringkan, dipakai tempat niaga. Sebagaimana terenggiling membuka mulut rezeki datang, begitulah orang belanja ke kedai dia. Kedai orang dekat kiri kanan tadi, dia siram air mandi jenazah. Bila ada memandikan orang jenazah, dia ambil airnya, nanti dia siramkan ke kedai orang tepi, supaya orang lalu tak nampak kedai, dia tengok kubur saja. Lalu di situ, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustaz Somad tahu juga, saya dulu hampir jadi bomo. Mungkin kalau tak pergi ke Azhar Kaherah dah jadi bomo dah. Jadi kerja-kerja sihir ini adalah mengambil. Ada binatang macam kera dia, tapi pemalu, namanya pukang. Jadi bila ada lelaki meminang budak perempuan, dia nak binang perempuan, perempuan ni tolak dia, tak mahu. Miskin, susah, aku tak nak dengan kau lah. Maka dia ambil tulang pukang, dia bawa kepada bomo. Macam mana pukang tu malu, begitulah perempuan ni malu berkenalan dengan lelaki, sampai mati tak berlaki. Ini kerja sihir. Dari mana mereka dapat? Minta kepada setan. Oleh sebab itu, man atakahinan, siapa yang datang kepada bomo minta supaya kedai orang tak laku, minta supaya kedai dia laris, maka sembahyang dia tak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dia mati sebelum bertobat, neraka jahanam tempat dia. Itulah makna ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain diampunkan Allah, tapi dosa syirik datang ke bomoh tak diampunkan Allah. Hai bomoh-bomoh. Saya bukan tunjuk bomoh, saya tunjuk kamera. Mana tahu ada bomoh yang tonton. Hei, Ustaz Somad tahu ke saya bomo? Hai bomo-bomo, tobatlah. Hai bomo-bomo, berhentilah. Yang awak cari di dunia ni apa? Awak akan mati juga. Awak akan masuk neraka jahanam. Dikumpulkan segala miang. Orang Sabah sebut miang juga. Miang buluh. Hah? Miang buluh, miang tebu, miang segala miang dikumpulkan, kumpulkan jadi satu, lepas itu diambil emas, emas dikikis ke dalam miang tadi. Lalu dipanggillah jin hantu segala hantu. Hai, mambang segala mambang, hantu segala hantu. Datanglah. Lalu kemudian letakkan ke ujung kuku. Bila benci tengok orang, petikkan masuk ke dalam air minum dia. Lepas itu dia pun muntah darah, mati. Dengki. Siapa punya kerja? Bomoh. Kenapa bomoh boleh sampaikan ini kepada minuman orang? Sebab bomoh berkawan dengan syaitan, dengan hantu. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Ada sebagian manusia berkawan dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan guna bomoh, jangan pakai dukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak orang Islam sekarang, iyyaka na'budu wa bomoh nasta'in. Nauzubillah. Syirik. Bagaimana kita sampaikan niat yang sesuai? Nak infak surau. Datang pada pengerusi surau, cakap pada dia, saya nak infak bila jumlahnya besar. Tapi bila kecil tak usah cakap, masukkan aja ke box. Ini kecil pun nak cakap juga. Assalamualaikum pengerusi surau, saya nak bagi ini. Berapa? RM2. Apa cakap? Bila kecil bagilah. Tapi bila agak banyak, tak cukup di box, maka dia bagi. Assalamualaikum pengerusi surau, saya nak bagi ini, tapi jangan tulis-tulis nama saya, tulis saja hamba Allah. Dah cukup, hamba Allah. Awak banyak bagi, banyak daripada biasa. Biasa RM2, ni RM2.50. Pulalah, bila banyak dah bagi. Macam mana kita buang sampah? Begitulah kita bersedekah. Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Pesan Nabi Isa, sembunyikan perbuatan baik kamu sebagaimana kamu sembunyikan dosa kamu. Sebagaimana kamu tak nak dosa kamu dipandang tengok orang lain, begitulah kita sembunyikan amal perbaikan kita. Apa perbezaan wakaf dengan infak? Wakaf, dia mesti ada empat. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab, ada kabul. Orang menerima wakaf ini namanya nazir. Tuan nazir, nazir wakaf, saya wakafkan tanah ini untuk bina hospital di atasnya tunai. Aku terima sah, itu namanya wakaf. Tapi bila masukkan duit, masuk, itu infak saja. Infak saja. Wakaf ni tak boleh hilang. Dia mesti kekal abadi sampai hari kiamat. Apakah terputus amalan sedekah bila duit yang telah disedekahkan itu habis digunakan? Contohnya beri makan pada orang fakir miskin, beli nasi, lepas itu dibagi pada orang miskin. Orang miskin makan, lepas itu habis. Putuskah amalnya? Yang dimaksud sodaqotun jariah, mengalir tiap-tiap hari sampai hari kiamat, adalah wakaf. Adapun sedekah yang habis, bukan berarti kita rugi lepas itu, tetap dapat pahalanya nanti ditengok pada hari kiamat. Sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi yang dulu bagi sedekah duit, lepas itu duit itu habis, atau dia bagi makanan, minuman, habis, maka dia tetap dapat pahalanya di akhirat. Dalilnya, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami tunjukkan amal mereka di mata mereka. Ini sedekah engkau, ini barang yang kau infakkan, ini dulu nasi yang kau berikan, maka kita tetap mendapatkannya. Tuan-tuan yang selalu tiap-tiap bulan bagi beras pada anak yatim, maka dapat pahalanya. Nah, ini tentang masalah pahala balasan bagi orang yang berinfak. Mohon Ustaz jelaskan tentang mengamalkan ilmu aura. rezeki untuk menarik rezeki, mendapatkan kehidupan yang bahagia dan berjaya. Ini ilmu jin. Dia pegang tangan kita. Ini saya turunkan aura ini pada awak. Nanti selepas ini awak boleh membuka mata, boleh menengok orang lain. Ah, Pak Cik nampaknya auranya hitam, cocoknya tanam kelapa sawit. Ini nampaknya auranya kuning, ini berniaga emas. Ini auranya merah, ini berniaga cabai. Ini aura hijau, sayur-sayur mayur lah. Ini ilmu jin. Jin itu masuk ke biji mata kita. Masuk dia ke mata kita, maka kita boleh menengok. Orang yang boleh menengok jin, dia punya jin. Kecuali wali-wali Allah, itu bukan dia punya jin. Kasyaf. Kasyaf itu artinya disingkapkan Allah. Singkap lalu kemudian dia nampak. Tapi nampaknya tak berkekalan. Sebab Allah nak uji dia saja. Allah bagi dia nampak sekejap supaya dia istiqamah. Habis itu hilang balik. Dia tak minta itu. Sebab bila wali Allah nampak itu, itu mengganggu dia daripada zikir. Jadi bila ada orang punya ilmu itu, dia nak tengok terus. Itu sebenarnya dia bukan wali Allah. Tapi sebenarnya dia, mata dia sedang dimasuki jin. Sesiapa sahaja yang boleh menengok hantu, sebab hantu jin masuk ke mata dia, cepat-cepat ruqyah. Ruqyah. Ustaz, saya dah minta ruqyah, baca ayat kursi, kenapa setan tak keluar juga? Sebab yang membaca itu pun ulah dia macam setan juga. Maka setan tak nak keluar. Kata setan, takkan sesama setan halau setan. Oleh sebab itu maka cari ulama yang soleh, nanti dia bacakan. Mana tahu selama ini ada orang yang disangkakan alim, ustaz, bajunya baju ustaz, isinya hantu. Lepas itu dia masukkan. Saya masukkan pada awak ilmu aura ini. Nanti ini. Nah, nanti awak boleh nampak, tengok warna-warna. Nauzubillah. Kita disuruh hanya beriman, beramal soleh, mengikut tuntunan salafuna soleh. Tak ada Abu Bakar Siddiq memanggil Bilal, Bilal, sini kejap, aku nampak aura kau ni hitam lah. Tak ada. Tak ada sahabat-sahabat. Bahkan dulu ada sahabat yang menengok jin, nampak dia jin kecil, dia ambil tongkat dia pukul. Eh jin, pergi sana jauh. Bukan berkawan dengan jin. Sekarang orang berkawan dengan jin, minta pertolongan jin. Na'udzubillah. Bisnis MLM, multi-level marketing. Apa hukumnya? Apapun nama bisnis, kalau dia ada tiga haram. Pertama, ghish, tipu. Kedua, zulm, aniaya. Keempat, gharar, gambling, judi, tak pasti. Bila ada salah satu dari tiga, atau dua, atau ketiga-tiganya, haram. Apapun namanya, saya tak nak sebut nama. Yang penting ada tiga ni, atau salah satu. Rish, tipu. Zulm, aniaya. Gharar, gambling, judi. Maka dia haram. Bolehkah puasa Daud dibuat dua minggu saja? Ini namanya Daud Limited. Puasa Nabi Daud seelok-eloknya. Ahabbu saum ilallah saumi Daud. Seelok-elok puasa adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Boleh seminggu? Seminggu. Boleh dua minggu? Elok. Boleh setahun? Elok. Boleh sepanjang umur? Elok. Selama tidak menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih utama daripada mengambil manfaat. Bagaimana kabar anak kecil yang meninggal dunia? Adakah dia mengingati ibu bapa dan saudaranya di dunia? Benarkah anak itu nanti penghuni surga? Cari tulisan saya di internet. Saya dah tulis tentang budak kecil ini. Saya pergi takziah. Ini ceritanya. Sampai di tempat takziah tu ada ustaz bagi tazkirah. Anak kecil tak boleh tolong siapa saja. Kalau dia mati, mati saja, kata dia. Takkan saya lawan dia di situ. Kalau saya lawan di situ, ustaz salah. Berkelahi sesama ustaz, nanti jamaah pula confused. Oleh sebab itu saya tulis di internet. Cari tulisan saya di internet, SOMEDMOROCCO, Somad Morocco. Tulis di Google, SOMEDMOROCCO, Somad Morocco, anak kecil bagi syafaat. Enter, nanti dapat tulis. Anak kecil atau Somad Morocco blogspot.com. SOMEDMOROCCO, Somad Morocco blogspot.com. Di situ ada saya tulis. Budak kecil bila dia meninggal dunia, nanti Allah suruh dia masuk ke surga. Budak-budak kecil, masuklah ke surga. Nanti dia akan menarik ujung kain emaknya masuk ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan syafaat budak kecil. Dengan syarat emak dia itu sabar dan bertakwa. Jangan bila anak mati, lepas itu dia mabuk guna dadah. Bila ditanya, awak kenapa tak tobat? Tak apa, nanti anak saya tarik dadah. Ini tak betul. Tapi tentang anak kecil bagi syafaat, hadisnya sahih. Sudah saya tulis di somadmorokoblogspot.com. Bolehkah berkongsi tazkirah tentang ridha dalam menyikapi ujian? Puan sayang pada anak itu. Dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun. Lahir, meninggal. Ada yang lebih sayang daripada puan. Siapa? Allah. Itu selalu tanamkan dalam hati. Ini anak aku. Aku kandung 9 bulan 10 hari. Tapi ada yang lebih sayang. Allah. Dua. Man lam yasbir bibala'i. Siapa yang tak sabar menerima balaku. Walam yarda biqada'i. Yang tak rida menerima takdirku. Fal yatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Allah marah pada orang yang tak ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Allah ciptakan qalam. Qalam itu pena, bukan tempat ikan. Allah ciptakan qalam. Lalu apa kata Allah? Ya qalam, uktub. Hai pena, tulis. Pena pun menulis takdir di Lauhil Mahfuz. 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. 50,000 tahun sebelum anak itu lahir ke dunia, Allah sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz bahwa dia meninggal 7 bulan. Maka ridha menerima takdir. Empat. Ada orang yang dapat ridha nanti di surga. Selepas masuk ke dalam surga semuanya, Allah pun bertanya pada penghuni surga, "Maza turidun?" Hai penghuni surga, kamu sudah dapat semua. Kamu nak apa sekarang? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Kami nak dapat ridhamu ya Allah. Maka yang dapat ridha Allah cuma satu orang. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir Allah. Maka puan yang anaknya meninggal, ridha. Mendapatkan ridha. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi yang dapat ridha pasti dapat surga. Maka kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang kumaksud ya Allah, ridhamu yang kucari. Kalau yang dimaksud surga, belum tentu dapat Allah. Tapi kalau yang dimaksud Allah, pasti dapat surga. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sepanjang kehidupan anak selama 1 tahun 6 bulan, arwah mempunyai simpanan di bank. Setelah meninggal, ibu bapa mengeluarkan simpanan tersebut untuk disedekahkan kepada neneknya untuk mengerjakan umrah. Apakah perbuatan itu boleh? Boleh. Kerana anak kecil meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu bapanya. Warisan dia ambil, tapi dia tak nak makan. Selepas dia ambil, lalu kemudian dia sedekahkan, maka baik, tak salah. Bila anak-anak tak nak mengambil harta warisan ibu bapanya, ambil dulu harta warisan itu, ambil. Selepas ambil, baru bagikan. Awak kenapa tak nak ambil? Saya tak nak ambil Ustaz. Kenapa? Bila saya tengok banyak, nanti saya tahan. Ini tak betul. Ambil dulu, selepas ambil baru bagikan. Supaya berpindah hak miliknya, baru kita bagikan dalam bentuk sedekah atau wakaf. Bila diwakafkan ke masjid namanya wakaf. Bila diberikan untuk belanja umrah namanya infak. Ada hadis menerangkan bahwa orang telah meninggal dunia ada kemauan untuk hidup semula supaya mereka ingin membuat amal bersedekah. Bukan hadis. Bukan hadis. Ayat. Ayatnya laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bagilah aku hidup lagi, aku ingin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang saleh. Menyatakan demikian sehingga orang yang mati ingin berbuat demikian. Bukan hadis, ayat Quran. Ayatnya laula akhartani ila ajalin qaribim fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berilah aku hidup lagi supaya aku boleh bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi Allah rezeki melimpah dan boleh berinfak, berwakaf dan bersedekah. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy